نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi yang penuh berkah ini? Insyaallah semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bekal kita menambah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan seperti biasa akan ada banyak permasalahan yang akan kita bahas pada pembelajaran kita, pada pertemuan-pertemuan kita. Dan kita sekarang masih berada di silsilah tentang bagaimana kita membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah banyak yang sudah Buya sampaikan kepada kita nasihat-nasihat tentang masalah pernikahan. Dan pembahasan terakhir kita adalah tentang beberapa fenomena pernikahan yang terjadi di masyarakat. Dan kemarin termasuk judul yang tema yang kita angkat adalah masalah takut untuk menikah ya. Dan Buya sudah memberikan penjelasannya kepada kita bahwa terkadang ada beberapa faktor orang itu takut menikah karena kadang masalah usia, juga terus masalah ekonomi, dan juga seringkali yang jadikan alasan takut nikah, takut mengganggu dalam belajar. Dan Buya kemarin sudah menjabarkan kepada kita semuanya seperti apa sih gitu ya untuk mengatasi itu semuanya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang kita akan membahas satu permasalahan lagi yang termasuk permasalahan ini sering banget terjadi di masyarakat dan mungkin menjadi suatu pembicaraan atau kadang menjadi satu ketakutan bagi siapapun yang menikah dengan yang akan kita bahas kali ini. Itu tema kita kali ini adalah tentang masalah pelakor ya, yaitu perebut laki orang atau mungkin perebut suami orang. Karena ini memang menjadi suatu permasalahan yang kadang sering terjadi sehingga menimbulkan percekcokan dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk para wanita-wanita yang dapat gelar seperti ini gitu ya? Karena memang kadang pelakor itu dari berbagai macam ini ya, banyak jenis ya. Sehingga ada kadang memang para sudah suami istrinya orang akan tetapi ternyata masih iri atau masih ingin mengganggu rumah tangganya orang. Ada juga mungkin memang dari wanita-wanita yang tidak punya pasangan, bisa dari ya mungkin dari janda atau mungkin dari wanita yang memang belum pernah menikah. Nah, artinya sebenarnya di dalam syariat Islam pernikahan ada diperkenan untuk bagi seorang laki-laki menikah 1, 2, 3, dan 4. Akan tapi sekarang seakan-akan dengan adanya bahasa pelakor ini kok kayaknya wanita-wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dicapnya jelek banget gitu loh. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Dan kalau terjadi ada permasalahan seperti ini dalam rumah tangga bagaimana mengatasinya? Lalu di saat kita melihat wanita-wanita seperti itu bagaimana kita dalam menyikapinya gitu ya. Karena memang gara-gara kesalahan dari beberapa orang, mungkin kurang baiknya orang dalam menjadi istri kedua, ketiga, dan keakhirnya menjadikan orang itu memukul rata bahwa siapapun yang mengganggu rumah tangga itu dianggap sebagai wanita yang gak baik. Baik, sekarang kita akan belajar bersama Buya tentang mengatasi permasalahan yang sangat marak terjadi di dalam masyarakat kita ya, sehingga kita bisa adil dan bijak dalam menyikapinya. Jangan sampai kita berbobol atau menyakiti orang lain dengan bahasa-bahasa yang tidak indah ya, dengan ungkapan-ungkapan yang kurang baik, dan juga bagaimana cara untuk membangun agar rumah tangga tidak rusak dengan hal-hal seperti ini. Baik Buya, sebelum kami kita masuk kepada pembahasan ya, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Baik. Sehat berkat doa semua para pendengar, pemirsa, dan semoga para pendengar, pemirsa semua senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Buya, tadi Umi sudah memberikan gambaran Buya ya tentang lanjutan tema kita ya, tentang karena kita masih membahas hal-hal fenomena yang sering terjadi di masyarakat Buya. Yang bulan lalu, yang minggu lalu sudah jelas Buya sudah beres, sudah kita bahas panjang lebar dan Buya sudah menjelaskan kepada semuanya, kepada pemirsa dan juga sahabat. Dan tema kata kali ini masalah pelakor Buya, atau bahasa yang memang sekarang lagi tren digunakan, yang bahasanya adalah perebut laki orang atau bahasanya perebut suami orang gitu loh ya, secara maknanya. Baik, dipersilakan Bu untuk memberikan penjelasannya kepada pemirsa dan juga sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa mendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga Anda semuanya, memberikan kepada kita kemudahan dalam menggapai kemuliaan, dan menjauhkan kita dari prasangka buruk, baik prasangka buruk kepada Allah dengan berprasangka buruk kepada syariah-syariahnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk kepada Nabi, amin, dengan berprasangka buruk kepada ajaran dan perilaku beliau. Menjauhkan kita dari prasangka kaum muslimin dan mukminin, dan juga kaum muslimat dan mukminat, dengan pekerjaan-pekerjaan halal, akan tapi karena media kadang menjadi seperti sesuatu yang terhinakan. Semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah semuanya, amin. Dan menjaga hati kita. Bicara tentang apa tadi, istilah pelakor, itu siapa yang mengungkapkannya? Dan kami mohon ya kepada siapapun, khususnya media dan sebagainya, Anda harus cerdas lah ya mengambil sebuah istilah itu. Biarpun istilah itu sudah viral atau sudah tren, sudah umum di masyarakat, akan tapi apakah sudah benar istilah tersebut? Dan siapa yang membuat istilah itu, kan harus ada kan? Kalau misalnya al-ghuslu sayalanul ma, misalnya mandi itu adalah mengalirkan air dan seterusnya, itu kan definisi yang dihadirkan oleh para ahli fikih ya. Dan ini pelakor definisi apa? Definisinya siapa pelakor itu kan? Nah, ini yang membuat istilah pelakor itu siapa? Makanya kita pun juga tidak mudah ikut-ikutan dengan istilah seperti itu. Nah, sekarang kita akan membaca dulu tentang kisah seorang laki-laki menikah dengan wanita sementara laki-laki itu sudah punya istri. Kalau dalam Islam adalah ta'adduduz zawjat, punya istri yang berbilang. Dalam bahasa dulu adalah poligami, bukan pelakor, poligami. Dan poligami dibahas dengan sejuk, asalkan caranya benar, dengan tujuan benar, yang adalah sesuatu yang diperkenankan dalam syariat Nabi SAW. Nah, istilah pelakor ini bisa berlaku kepada sesuatu yang baik, dan memang bisa berlaku kepada sesuatu yang tidak baik. Akan tapi lihat, sekarang kalau sudah orang menjadi istri kedua, langsung disebut sebagai pelakor. Sekarang Anda sebagai pendengar yang bijak, atau sebagai pemirsa yang bijak, jika ada seorang laki-laki misalnya sudah punya istri, lalu menghendaki pernikahan dengan wanita lain, dan wanita lain itu satu sisi memang dia punya kebutuhan untuk kebutuhan pribadinya atau juga mungkin ekonominya, sehingga dengan menikah akan terbantu. Sementara yang memulai adalah si laki-laki tersebut, dan dengan cara yang halal dan terhormat baik. Apakah orang yang wanita seperti itu juga termasuk disebut pelakor? Atau kemudian mungkin seorang istri yang kedua, ya kan? Si istri yang seorang istri yang kedua dengan suami bersepakat untuk mengambil wanita yang lain lagi untuk menjadi istrinya, ya kan? Iya, itu kan di mata pelakor, di mata orang yang punya istilah pelakor, kan semua dipukul rata menjadi pelakor. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi jangan serta-merta kita, dan jangan latah deh dengan istilah-istilah seperti itu. Pelebut laki orang, perbut laki orang. Kenapa enggak ada muncul pembantu merawat laki orang gitu kan? Ini kan karena bisa jadi seorang istri karena dengan sesuatu hal sehingga perlu seorang wanita lain yang bisa membantunya untuk merawat suaminya. Baik. Sekarang kita tidak perlu dengan istilah-istilah semacam itu. Kita perlu kembali kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah berpoligami, menikah dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, itu memang diperkenankan dan itu adalah sah di dalam syariat Islam. Tapi di situ ada rambu-rambunya, ada aturannya yang tidak boleh setiap orang itu melakukannya, dan juga harus lurus benar karena Allah niatnya. Kemudian juga di dalam menjalaninya pun harus berani dia untuk bisa berlaku adil dan seterusnya. Ataupun di dalam menjalani yang demikian itu memang betul-betul dia harus bisa menjaga syariat itu. Jangan sampai gara-gara sebagian kaum muslimin yang melakukan poligami dan seterusnya, lalu menjadi orang mandang picik terhadap poligami. Bukan karena poligaminya yang salah, tapi perilaku orang yang berpoligami yang salah, itu menjadikan Islam itu tercoreng. Nah, ini kemudian ada memang na'udzubillah ya. Kemudian yang kedua ini adalah halal, harus kita marakkan. Jadi kalau kita berbicara halal, Anda tidak perlu ragu, selagi halal ada keberkahan di dalamnya. Sisi lain di situ ada perzinaan, na'udzubillah. Mungkin orang yang suka punya istilah pelakor, mungkin orang yang punya istilah pelakor itu, kalau melihat seorang suami menikah lagi, mungkin itu pelakor. Tapi kalau hanya berzina, mungkin tidak lagi jadi pelakor. ini kan sebuah masalah besar. Kalau berzina kan tidak sampai merebutnya. Jadi malah sebenarnya Bu ya, muncul istilah pelakor ini dari misalnya perempuan-perempuan nakal Bu ya, yang memang mengganggu suami-suami, dan terkadang kasusnya ini belum sampai kepada pernikahan Bu ya. Intinya mengganggu suami disebut sebagai pelakor, dan ini biasa banyak diinikan oleh perempuan-perempuan yang memang kurang baik Bu ya. Sehingga akhirnya istilah ini yang awalnya memang adalah untuk mereka, cuma akhirnya menjadi suatu istilah umum, akhirnya gak juga dipakai untuk perempuan nakal. Jadi semua yang mengganggu rumah tangga jatuhnya adalah disebut sebagai pelakor begitu. Kalau wanita seperti itu tidak hanya mengganggu laki-laki yang bersuami beristri, siapapun yang mau diganggu adalah diganggu sama dia, yang menguntungkan dia untuk urusan komersil dunia dan sebagainya. Jadi sebenarnya batasannya sih adalah masalah halal dan haram. Selagi itu adalah sesuatu yang halal, Anda jangan berani menghadirkan istilah yang tidak pantas, karena Anda tanpa Anda sadari Anda telah memberi gelar syariat Nabi dengan gelar-gelar yang tidak baik. Apakah Anda tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini loh yang harus dihadirkan. Dan memang perlu dicermati secara cermat ya, kalau memang ada seorang misalnya ya betul tadi yang Umi sampaikan bahwa ada memang perempuan-perempuan yang memang kerjaannya ganggu. Dia bukan untuk menikah tapi hanya ingin dan itu dari dulu sudah ada dengan istilah na'udzubillah pertemuan jual diri ya kan? Dari dulu lah istilahnya ada, istilahnya sudah pelacur lah misalnya. Semoga Allah memberikan hidayah juga kepada pelacur, karena mereka juga umat Nabi Muhammad SAW. Artinya memang dia sudah tidak peduli apakah itu orang punya suami, punya istri atau tidak. Dan orang-orang semacam itu juga perlu ditolong dari sisi akhlaknya itu. Akan tapi ketahuilah bahwa istilah pelakor itu kalau sudah dihadirkan di masyarakat selama ini, kayaknya memang kemarin juga ada menjadi negatif betul. Kemarin ada seorang curhat bercerita bahwasanya waktu beberapa minggu yang lalu kita di sebuah tempat, yaitu dia begitu marah tentang cerita tentang pelakor. Sampai waktu itu ya kita kurang terlalu dekat dengan istilah pelakor. Kita tanya apa pelakor, perebut lagi orang. Kenapa? Suami saya direbut sama seorang. Direbut itu maknanya gimana? Menikah lagi tentu itu tidak dikatakan direbut, dan belum tentu perempuan itu juga yang memulai. Bisa saja suami Anda yang memulai. Ada pun suami Anda menikah lagi tentu banyak sebab. Bisa saja memang ada hanya cari senang-senang, atau memang Anda kurang memenuhi kebutuhan, atau memang ada sesuatu yang lebih dari dia sehingga harus dipenuhi dengan wanita lain yang halal. Jadi tidak serta-merta yang demikian itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif atau tadi istilah pelakor. Nah sekarang saya ingin kembalikan kepada istilah halal sajalah. Jadi begini, Anda jangan berani menempelkan gelar tidak baik kepada suatu jalinan yang itu halal. Kalau jalinan itu memang haram, itu pun tidak perlulah kita membuat istilah yang bisa masuk di dalamnya yang halal dan yang haram. Kalau memang seorang perempuan yang tidak baik kemudian mengganggu suaminya orang, ya dia punya gelar dari dulu dan mereka sendiri juga setuju, yaitu pelacur. Ya kan? Pelacur, tidak usah pakai pelakor. Buya membaca di suatu ketika pelakor itu tak pikir pelacur gitu. Jadi pelakor, pelacur kurang enggak. Jadi ternyata pelakor adalah istilah perebut lagi orang. Nah, kalau memang perempuan itu tidak baik dengan niat untuk seperti itu, memang sudah banyak kasusnya dari dulu juga ada. Dan itu juga tidak serta-merta sepihak. Bisa memang na'udzubillah dari laki yang tidak beriman pergi ke tempat tersebut cari kesenangan. Kemudian masalah keakraban, kedekatan, terus menjadi bahasa dagang adalah langganan. Sehingga sering berjalan bersama, keluar bersama dan seterusnya, sehingga seolah-olah menjadi seperti pasangannya. Ini juga namanya pelacur. Ya kan, pelacur. Baik, inilah jadi maksud kami itu, yuk kita tinggalkan istilah-istilah seperti itu yang di situ di dalamnya masuk yang halal dan yang haram. Iya, Bu ya. Supaya menjadi jelas. Iya, Bu ya. Jadi memang awalnya Bu ya, kalau dulu yang sempat ngetren nih Bu ya, bukan pelakor Bu ya, will, wanita idaman lain gitu ya. Jadi ada istilah itu yang dulu berlaku, cuma enggak tahu dalam beberapa tahun ini tiba-tiba bahasa ini sangat marak sekali muncul ya. Anda seorang muslim mukmin, Anda tidak terlalu tidak harus disebutkan dengan istilah-istilah semacam itu. Itu semuanya Anda wahai para pendengar pemirsa. Dan Anda jangan terlalu penasaran deh dengan YouTube-YouTube yang mengangkat tema-tema kayak seperti itu. Anda punya iman lah ya. Anda punya iman. Kalaupun mohon maaf ya, seorang wanita itu juga tidak gampang kok. Wanita solehah ya, kita tidak bicara dengan wanita rendah. Wanita solehah juga tidak gampang loh ya mau dijadikan istri kedua. Kadang dia punya nurani, berpikir bagaimana istri pertama dan sebagainya. kadang juga melalui proses diskusi yang panjang. Kira-kira bagaimana nanti? Apakah menyakiti atau tidak? Bahkan kalaupun nanti tidak menyakiti pun mereka juga tidak gampang untuk melangkah ke sana. Nah, ada juga memang seorang perempuan yang menjadi istri kedua dan dia siap dengan segala sesuatunya. Misalnya tidak diperlakukan sama dengan istri pertama karena dia hanya memerlukan sesuatu, misalnya status, dan mungkin ada kebutuhan pribadi yang perlu dipenuhi biarpun tidak rutin seperti istri pertama, sehingga dia rela. Seperti dalam kasus istri Nabi Sayyidah Saudah dan seterusnya. Ada juga seorang wanita yang memang dia rela untuk menjadi istri kedua karena memang punya tujuan mulia. Dia menganggap orang itu adalah orang yang soleh, yang bisa membimbing dia, mendidik dia. Apakah yang demikian disebut pelakor? Sementara syariat Islam memperkenankan jika seorang wanita menginginkan, misalnya melihat seorang laki-laki soleh dan sebagainya, sah-sah saja kok dia berharap. Barangkali dia mau menikahi saya, tentunya dengan niat yang baik, bukan untuk merongrong kan. Memang untuk sama, artinya disitulah akan diuji wanita tersebut dengan niatnya. Apakah dia memang untuk merongrong atau memang dia ingin menjadi wanita baik. Dan banyak wanita semacam ini. Wanita yang memang dia pengen baik, dia pengen hijrah dan sebagainya, sehingga memerlukan seorang suami yang baik. Dan terjadilah pernikahan misalnya. Apakah semerta-merta disebut sebagai orang yang pelakor? Padahal dia bukan orang pelakor, dia ingin baik. Mungkin ada yang punya istilah pelakornya akan berkata, kan banyak wanita yang lain, kan begitu ya. Kenapa anda milih wanita yang lain? Banyak laki-laki yang lain. Karena ada milih laki-laki. Sekarang begini, selagi dihadapannya adalah sesuatu yang halal, ya kan? Memang dia bisa memilih. Ada laki-lakian yang sendiri. Kemudian kalau laki sendiri mungkin bagi saya lebih enak. Tapi lihat, pemberian dari Allah kan begini. Jadi tidak semuanya yang diberikan kepada seorang hamba itu utuh. Maksudnya Bia? Utuh itu adalah tidak seutuhnya seorang laki-laki. Ada laki-laki yang sudah dimiliki oleh orang lain dan itu kan halal. Jadi begini, wanita itu diberi oleh Allah semua. Allah tidak memberikan kepada kita tuh semuanya adalah utuh. Kalau ada kekurangan 5%, ada 9%, 90%, 10% dan seterusnya. Ada seorang wanita yang diberi oleh Allah seorang suami, dia adalah cukup dengan kekayaan, kegandengan, kesolehan, lengkap kan? Ada Allah berikan kepada seorang wanita suami yang soleh, tapi secara fisik kurang, tapi dia baik, ya kan? Ada Allah berikan kepada seseorang sudah tidak ganteng, tidak punya duit, mukulan lagi. Nah ini kan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ya, jadi yang didapat oleh wanita tersebut ya seperti itu, misalnya suami yang sudah dimiliki oleh seorang wanita. Sementara Islam memperkenankan. Tinggal sekarang tuh kita itu menyikapi yang demikian dengan adil, dengan benar, bahwasanya itu syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada wanita ingin menikah dengan suami yang sudah menikah lagi, anda harus siap dengan bermacam-macam hal. Bukan main tuntut dan seterusnya. Misalnya tentunya suami sendiri mungkin sudah punya anak banyak di sana, ya kan, punya istri. Sementara sisi lain memang suami tersebut punya kebutuhan. Tapi tujuan ini yang tersembunyi di dalam hati ini, anda punya kebutuhan, sementara laki-laki tersebut juga ada kebutuhan. Syariat memperkenankan. Kemudian laki-laki tersebut harus punya pertimbangan lain. Mungkinkah dia bisa melakukan itu semua dengan adil dan sebagainya, atau dia itu hanya suka-suka, atau hanya zaman sekarang ada orang bangga-banggaan punya istri dua dan tiga misalnya. Kalau sudah niatnya salah, dia tidak akan benar di dalam menjalani itu semuanya. Hanya sekedar berbangga-banggaan. Kesombongan. Wah, aku sudah punya istri dua, Kemana-mana ngomong istri dua. Bahkan syariat Nabi semacam kuyonan. Semacam kuyonan. Jadi kalau ada orang, istrimu sudah berapa? Masa kamu sukses istrimu satu? Nah, mohon maaf ya, tidak semua orang mampu melakukan nikah dua ya. Jadi mohon, jadi kadang-kadang tidak semua orang perlu diajari untuk menikah dua. Ini nasihat untuk semuanya, untuk putra dan putri ya, untuk wanita dan wanita hendaknya kalau bisa memilih orang yang sendiri kan begitu. Kalau terpaksa harus, kalau memang dihadapannya adalah orang yang menurut dia adalah baik tapi sudah punya istri, tentunya dia harus berbekal sesuatu yang cukup, kesabaran, ketabahan, dan mungkin untuk proses sampai sempurna dalam jalinan rumah tangga itu dia harus sabar mungkin 2 tahun baru diperlakukan normal dan seterusnya. Kalau semuanya proses. Karakter bangsa kita beda dengan negeri Arab sana. Karakter, karena kalau negeri Arab sana memang atau negeri Arab, di sebagian negeri Arab itu namanya poligami, bahkan sudah menjadi kebiasaan seorang istri kalau sudah usia tertentu sudah berpikir tentang siapa yang bakal menjadi istri untuk suaminya. Ini kan sudah terbentuk seperti itu, negeri kita tidak, jadi berbeda. Maka pelaku-pelaku poligami sendiri pun harus memperhatikan hal yang demikian itu. Jadi tidak Jadi begini loh, tidak bisa disamakan antara orang dengan orang. Ada seseorang mungkin berpoligami, bisa mengekspos dengan terang-terang dan sebagainya, ya kan? Apakah itu perlu misalnya? Pernikahan bukan untuk pamer. Lakukanlah dengan cara yang benar, adil, tanggung jawab, punya keturunan yang terhormat, dididik dengan benar dan seterusnya, ya kan? Kalau masalah untuk diekspos, tapi memberitahu itu hal yang wajar. Cuman sekarang jadi bangga-banggakan. Kadang-kadang sampai di orang yang belum waktunya menikah lagi, itu kadang dikomporin sehingga yang semula dia biasa-biasa saja menjadi berpikiran untuk menikah lagi. Dan ini termasuk menjerumuskan. Kenapa? Mungkin orang itu belum punya kemampuan secara ekonomi, pendidikan, akhlak. Akhirnya karena apa? Karena terpacu untuk menikah lagi. Akhirnya menikah lagi, lalu dia melakukan kesalahan dan melakukan kedzaliman, keharaman di dalamnya. Makanya hendaknya kita ini urusan-urusan semacam ini harus betul hati-hati. Kenapa? Dikhawatirkan kita itu seolah-olah ingin menjalankan syariat Nabi Muhammad, pada akhirnya menjadikan syariat Nabi Muhammad tercoreng karena perilaku kita. Kan banyak sekarang orang poligami, lihat seenaknya sendiri. Wong, sampai suatu ketika ini kan kegilaan sebagian kaum laki-laki. Susah dia yang menikah lagi, istri dia suruh membiayai, dibentak-bentak istri pertamanya, suruh kerja istrinya. Setelah akhirnya diminta duit untuk biaya istri keduanya. Nah ini kan orang stres dia. Baik. Ini sebuah contoh saja. Okay. Akan tapi kalau seorang melakukan poligami dengan benar karena Allah, dan wanita dinikahi menjadi istri kedua juga benar karena Allah, dia harus mempertimbangkan loh hati istri yang pertama kan. Hati istri yang pertama itu seperti apa? Ya kalau perasaannya sama-sama hidup di sini sehingga saling menjaga. Kemudian di saat terjadi percekcokan pun di situ ada waktunya mengalah dan sebagainya, bukan bahasa tuntut mentutut. Karena apa? Kecemburuan dalam rumah tangga tentu ada. Okay. Nah ini. Sekarang ini ada permasalahan. Sekarang yang malah ribut malah kadang di luar rumah. Sebuah rumah tangga yang berpoligami aman-aman, tapi kadang-kadang orang di luar itu mengandang pici, kamu kok jadi perebut lagi orang dan seterusnya. Baik ya. Baik Mas Manawi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan nanti kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Jadi kita nanti akan melanjutkan kembali pembahasan kita, Bu ya. Jadi karena memang tadi kasus ini adalah yang memang sedang banyak terjadi, Bu ya. Intinya bagaimana sikap seorang istri ya, jika ternyata di dalam rumah tangganya tadi, yaitu Bu ya, maksudnya diganggu oleh ya tadi dengan wanita-wanita yang misalnya, anggap yang ini kita masukkan sebagai pelakor adalah bukan sebagai, maksudnya bukan masuk dalam poligami Bu ya, tapi mungkin wanita-wanita yang kurang baik ya, yang mengganggu rumah tangganya sehingga rumah tangganya menjadi terpecah atau menjadi ribut dan sebagainya. Atau mungkin wanita-wanita yang kurang baik yang akhirnya merongrong harta suami Bu ya, sehingga mungkin akhirnya suami menjadi ya berbuat zalim lah kepada istri gitu tuh Bu ya. Nah untuk kasus-kasus seperti ini Bu ya, bagaimana cara seorang istri untuk menyikapinya, apakah dengan bersabar ataukah dia harus mengambil keputusan untuk berpisah atau bagaimana. Baik, kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, tetap bersama kami. Kita akan break terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.